الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak. Walhamdulillah rabbil alamin. Nikmatul hidayah, nikmatul Islam, ni'mah ma'rifatit tauhid was sunnah, wa ni'mah ukhuwah al-imaniyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja ketika kenikmatan itu diberikan oleh Allah pada satu kaum, ketika kenikmatan itu diberikan pada sebagian manusia, mesti saja akan ada yang hasad dan dengki. Demikian pula ni'matul ukhuwah, ni'mah persaudaraan, ni'mah saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ni'mah kebersamaan, ni'mah ta'awun syar'i, tentunya pasti akan ada yang hasad dan dengki, yaitu syaitan dan anak buahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kembali antara kaum muslimin yang bersama sahabat yang mulia Muawiyah dan kaum muslimin yang bersama sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, mereka bersatu dengan mengalahnya Al-Hasan kepada Muawiyah. Semua gembira. Dan tahun tersebut dicatat dalam sejarah sebagai tahun jamaah, tahun kebersamaan. Namun ada saja yang dengki, yang tidak suka dengan kebersamaan tersebut. Tidak suka dengan bergabungnya kembali dua kaum muslimin atau dua pasukan kaum muslimin, yaitu kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidah, yang mereka disatukan dengan manhaj yang sama dari satu sisi, yaitu al-hawa. Kedua-duanya adalah ahlul ahwa. Walaupun yang satu ke arah timur, yang satu ke arah barat. Khawarij memiliki ciri khas tersendiri, Syiah Rafidah memiliki ciri khas tersendiri, tetapi mereka disatukan dengan satu benang merah, yaitu sama-sama ahlul ahwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kebersamaan kaum muslimin sepanjang masa akan dikoyak, akan diganggu, akan dirobek oleh mereka-mereka ahlul ahwa, ahlul hasad wal ghil, orang-orang yang hasad dan dengki, yang tidak pernah ridha dengan persatuan kaum muslimin, dengan persaudaraan kaum muslimin, dengan kedekatan sesama muslimin, dengan ta'awun yang indah di antara kaum muslimin. Merekalah para pendengki. Merekalah orang-orang yang Rasulullah SAW paling khawatirkan. Rasulullah SAW menyatakan, inna akhwaf ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan, di antara yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para munafik yang pandai bersilat lidah. Ikhwan ibn a'azukumullah. Bersilat lidah dengan berbagai macam syubhat-syubhat. Bersilat lidah dengan berbagai macam provokasi-provokasi untuk memecah belah umat. Dan Rasulullah SAW mengancam mereka dengan kalimatnya, la yadkhulul jannata namam. Di dalam lafaz lain dikatakan, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga pengadu domba. Enggak akan masuk surga mereka namam. Alladzina yamshuna bin namimah. Yang berjalan dengan mengadu domba. Yang berjalan kesana kemari dengan memprovokasi. Yang menyebarkan sekian kalimat-kalimat. Yang memecah belah umat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita seluruh kaum muslimin. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazin masyain binamim. Jangan kalian turuti orang-orang yang tukang sumpah, yang terhina, yang hammazin masyain binamim, tukang mencerca dan berjalan kesana kemari dengan namimah. Allah sebutkan dengan sifat hammaz, mencerca sana mencerca sini. Masyain binamim, berjalan dengan membawa namimah, dengan membawa provokasi mengadu domba antar kaum muslimin, antar ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua perkara yang saya nasihatkan untuk diri saya sendiri terutama, dan untuk kalian para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan untuk seluruh kaum muslimin, agar kita jangan menjadi fa'il wala maf'ul. Jangan kita yang menjadi pelaku. Hammazin masya'in binamim. Tukang mengadu domba, menyebarkan berita, menjelekkan yang sana, menjelekkan yang sini. Dan jangan pula kita menjadi yang terbawa, yang terpengaruh oleh mereka, para hammazin masya'in binamim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Dalam keadaan di atas Islam, di atas syariat Allah, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas dakwah salafiyah, di atas jalan para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Nasallahu ta'ala an yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbit almuslimina jami'an ala at-tauhid was sunnah wa ala al-manhaj ahli sunnati wal jama'ah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah berkata, inna abghadakum ila Allah azza wa jall al-mashaa'un bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan orang yang paling dibenci oleh Allah di antara kalian adalah orang-orang al-mufarriqun, yang memecah belah, yang masya'una bin namimah, yang berjalan dengan namimah, wal-mufarriquna lil-ikhwan, dan memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Juga, kalau tadi diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, juga Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkannya dalam Adabul Mufrad dengan lafaz, ala ukhbirukum bishirarikum, maukah aku beritakan pada kalian orang-orang yang paling jelek di tengah kalian. Ala ukhbirukum bishirarikum. Kata para sahabat, kulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, al-masya'una bin-namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah. Syirarikum, kata Nabi, yang paling jelek di antara kalian adalah yang selalu berjalan memecah belah umat dengan membawa namimah, dengan mengadu domba, dengan memprovokasi. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang memecah belah di antara orang-orang yang saling cinta mencintai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa mengerikannya sifat namimah, betapa mengerikannya sifat namam, sehingga Nabi menyatakan syirarikum, dan dalam lafaz dikatakan abghadakum. Yang paling dibenci oleh Allah, yang paling jelek di tengah kalian adalah al-masya'una bin namimah wal-mufsiduna bainal ahibbah, yang memecah belah persaudaraan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, yang berjalan ke sana kemari dengan berbagai macam provokasi-provokasi, dengan berbagai macam media, dengan media internet, dengan media radio ataupun yang lainnya, dengan tulisan, dengan lisan, dengan berbagai macam cara mereka sebarkan provokasi, mengadu domba, dan tidak suka dengan ukhuwah, tidak suka dengan persatuan ahli sunnati wal jamaah. Na'udzu billahi min ad-dhalal wa na'udzu billahi min al-hawa. Fa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum wa yahdi al-muslimina jami'an ila tauhid wa sunnah wa ila manhaj ahli sunnati wal jamaah. Fa nasallahu ta'ala an yuwahhidana ala al-haqq, ala tauhid, ala sunnah wa ala da'wati salafiyyah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.